نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali akan kita lanjutkan kajian tentang fikih adzan dan iqamah. Berikutnya adalah tentang doa dan berzikir seputar adzan. Pertama adalah kita dianjurkan untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali untuk hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah, karena untuk hayya shalah dan hayya 'alal falah kita dianjurkan untuk mengucapkan, menjawab dengan ucapan la haula wa la quwata illa billah. Dalil tentang hal ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Hadis Imam Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, maka seluruh ucapan muadzin kita tiru sama persis. Namun mengingat hadis berikut ini, maka kita kecualikan untuk ucapan muadzin hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah. Dari Rafi' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a nidaa'a qaal misla ma yaqulu hatta idza balagha hayya 'alash shalah hayya 'alal falah qaal la haula wala quwata illa billah. Rasulullah apabila mendengar adzan, maka beliau mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga apabila muadzin mengucapkan hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah, beliau mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Jami' Shaghir karya Syekh Al-Imam Al-Albani rahimallahu taala. Setelah adzan selesai, maka kita diperintahkan untuk bersolawat untuk Nabi. Ya. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bersolawatlah kepadaku. Ya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Siapakah yang diperintahkan untuk bersolawat di sini? Ya. Ini adalah orang yang mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian Nabi mengatakan, karena barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan solawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Sunni dalam Amalul Yaumi wa Laila. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya setelah muadzin atau adzan selesai, kita mengucapkan selawat. Seperti apa selawatnya? Ya, sama dengan selawat yang kita ucapkan dalam salat kita. Itulah selawat yang disebut oleh para ulama dengan selawat Ibrahimiyah. Dan siapakah yang diperintahkan untuk kemudian mengucapkan ini? Apakah muadzinnya juga membaca selawat? Ya, berdasarkan jika kita perhatikan baik-baik hadis di atas, maka kita akan mengetahui bahwasanya yang diperintahkan untuk membaca selawat itu adalah hanyalah orang-orang yang mendengar suara adzan tadi dan dia kemudian mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi muadzin tidaklah dianjurkan untuk membaca selawat berdasarkan hadis ini. Seandainya diperkenankan, maka itu pun tidak boleh dengan ya, karena memang kapan saja kita boleh bersolat kepada Nabi, maka ya boleh-boleh saja muadzin itu bersolawat pada Nabi, namun bukan karena hadis ini, namun berdasarkan keumuman perintah untuk kemudian kita bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salat ini hendaknya tidaklah kita baca dengan keras-keras sebagaimana nanti akan kita sampaikan. Kemudian setelah kita bersolawat, baru kemudian ya bisa kita berdoa setelah mendengar suara adzan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bersabda, "Man qala hina yasma'u an-nidaa, Allahumma rabba hadhihi at-ta'wati at-tammati was-salati al-qa'imati, aati Muhammadan at-tanil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'attah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa yang berdoa ketika selesai mendengar azan, "Ya Allah, Rabb, seruan sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah kepada Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam al-wasilah." Wasilah di sini adalah derajat surga yang paling tinggi. "Wal fadilah dan keutamaan, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya." Maka dia wajib atau halal atasnya mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Berikutnya adalah beberapa masalah tentang atau berkaitan dengan adzan. Ya. Yang pertama adalah disyariatkan mengumandangkan adzan untuk sholat yang telah luput dari waktunya. Ya, jadi karena ketiduran, kemudian baru bangun, waktu sudah berakhir. Waktu duhur misalnya telah berakhir. Apakah kita yang mau sholat duhur itu boleh beradzan untuk melaksanakan sholat duhur padahal kita berada di waktu sholat asar? Jawabnya adalah boleh. Dalilnya adalah hadis Abi Qatadah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin lahu famala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa miltu ma'ah faqala ihfadhu alaina salatana yakni salatal fajri faduriba ala adhanihim fama aykadhuhum illa harus syamsi faqamu fasaru hunayatan thumma nazalu fatawaddau wa adzana bilalun fasalu ru'atail fajri thumma salul fajra. Nabi SAW pernah melakukan sebuah perjalanan bersama para sahabatnya. Maka Nabi pun singgah, maka kami pun singgah bersamanya. Lalu Nabi bersabda, "Ingatkanlah kami ya, untuk melakukan sholat subuh." Ya. Maka seluruh para sahabat tertidur dan tertutup pendengaran mereka dari azan. Ya. Atau mereka terlelap dan tidaklah membangunkan mereka kecuali sengatan matahari. Nah, mereka bangun, ya, maka mereka pun bangun fasaru hunayatan, kemudian mereka berpindah tempat, berjalan meninggalkan tempat yang tadi mereka ketiduran sholat subuh di sana. Tsumana zalu, kemudian mereka singgah pada satu tempat, fatawaddau, maka para sahabat berwudu dan adzan pun beradzan. Bilal pun beradzan. Adzan untuk apa? Adzan untuk sholat subuh padahal matahari telah tinggi. Maka ini menunjukkan bahasanya meskipun kita telah sholat yang kita laksanakan bukan pada waktunya lagi, sudah ganti waktu, kita diperkenankan untuk mengumandangkan adzan. Fasallu ru'atal fajri, maka dan mereka melaksanakan dua rakaat sholat fajar, yaitu dua rakaat qobliyah subuh, dan mereka melaksanakan sholat subuh. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dawud. Maka ini menunjukkan bahasanya sholat rawatib itu mengikuti sholat sholat fardunya, ya. Jadi kita belum melaksanakan sholat fardu, kita ketinggalan. Misalnya orang ketiduran sholat zuhur masuk-masuk sholat asar, maka dia boleh adzan. Sebelum mau melaksanakan sholat zuhur itu boleh juga qobliyah zuhur terlebih dahulu. Karena apa? Karena Nabi meskipun matahari telah tinggi, Nabi melaksanakan qobliyah subuh. Ya, padahal sudah bukan waktu sholat subuh lagi. Sehingga ini menunjukkan bahasanya sholat rawatib itu mengikuti sholat fardunya. Meskipun sholat fardu itu dilaksanakan di luar waktu sebenarnya, maka sholat rawatib pun mengikutinya. Dan juga ini menunjukkan betapa perhatian yang besar yang Nabi lakukan dan juga dilakukan oleh para sahabat untuk dua rakaat sebelum fajar. Oleh karena itu mereka melaksanakan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh meskipun dalam keadaan bersafar. Bahkan yang sesuai dengan sunnah, seorang yang sedang berpergian, sedang bersafar, tidaklah ya, yang sesuai dengan sunnah mereka tidaklah melaksanakan sholat-sholat rawatib kecuali sholat witir dan sholat qobliyah subuh. tidaklah dianjurkan untuk seorang yang musafir itu kemudian melaksanakan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, atau qobliyah asar, ba'diyah maghrib, atau qobliyah maghrib dan ba'diyah isya, itu tidak dianjurkan. Jadi yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang itu musafir, maka dia meninggalkan, tidak melaksanakan semua sholat rawatib kecuali sholat witir, ya, sholat malam, sholat witir atau dan sholat dua rakaat sebelum subuh. Berikutnya adalah dianjurkan untuk beradzan bagi orang yang meskipun sholat sendirian. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang banyak, diantaranya adalah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si shadhiyatil jabali yu'adhdhinu bis salati wa yusalli fa yaqulu Allahu azza jal unzur ila abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimus salata yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltul jannata. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan, Rabbmu Allah Azza Jalla merasa kagum terhadap seorang penggembala kambing di puncak gunung. Dia mengumandangkan adzan dan mengerjakan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku ini. Hambaku ini, dia mengumandangkan adzan dan melaksanakan salat karena takut kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni hambaku ini dan memasukkannya ke dalam surga. Di sini terdapat dalam silsilah hadis sahih, nomor hadis yang ke-41. Maka dalam hadis ini, menunjukkan disunahkannya beradzan bagi orang yang sholat sendirian. Karenanya Imam Nasa'i membuat judul untuk hadis ini dengan hal ini, yaitu judul Imam Nasa'i untuk hadis ini adalah, ya, bab tentang dianjurkannya mengumandangkan adzan meskipun sholat sendirian. Dan juga telah terdapat perintah untuk beradzan dan beriqamah dari Nabi SAW kepada seorang yang musyrik sholatahu. Orang yang sholatnya tidak baik, tidak bagus, kemudian Nabi ajari untuk melaksanakan sholat secara baik. Maka tidaklah selainnya bagi seorang muslim untuk meremehkannya. Ya. Meskipun sholat sendirian, tetap dianjurkan dia untuk beradzan. Berikutnya, apakah ada adzan bagi kaum wanita? Ya. Imam Abu Dawud pernah bertanya kepada gurunya, ya, atau pernah mendengar gurunya itu Imam Ahmad ditanya tentang wanita, apakah mereka mengumandangkan adzan dan iqamah? Maka jawaban Imam Ahmad Ibnu Umar pernah ditanya tentang hal ini dan beliau menjawab, apakah saya melarang orang untuk kemudian mengingat berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya melarang orang yang berzikrullah? Sedangkan riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad yaitu pernyataan Ibnu Umar di atas diatkan oleh Al-Imam Ibn Syaibah dan sanadnya jayid atau bagus dan kuat yang bisa diamalkan. Berikutnya adalah tidak ada adzan dan iqamah untuk sholat hari raya. Dari Ibn Abbas dan Jabir bin Abdullah, bahasanya Nabi SAW tidaklah mengumandangkan adzan dalam sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Al-Imam Nurqayyim menyatakan dalam kitab Izzatul Ma'ad, apabila Nabi SAW telah tiba ke lapangan, beliau langsung melaksanakan sholat tanpa adzan dan iqamah dan juga tanpa perkataan as-sholatu jami'ah. Yang menurut dan sesuai dengan sunnah adalah tidak melakukan hal tersebut. Di hari raya tidak ada adzan, tidak ada iqamah dan tidak ada as-sholatu jami'ah. Karena as-sholatu jami'ah itu hanyalah dituntunkan untuk sholat gerhana saja. Kemudian, sebagaimana kita sampaikan dalam adab-adab di masjid, dilarang keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan kecuali karena satu alasan. Dari Abu Sya'sa, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah, tiba-tiba setelah muadzin mengumandangkan adzan, ada seorang laki-laki berdiri seraya keluar dari masjid. Abu Hurairah lalu mengikutinya dengan pandangannya sehingga orang tersebut keluar dari masjid. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i serta Ibnu Majah. Karenanya Imam Tirmizi menyatakan, para ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sudah mereka menyatakan, tidaklah seorang itu diperkenankan keluar dari masjid setelah adzan berkumandang kecuali karena uzur yang mengharuskan dia untuk keluar dari masjid. Misalnya dia harus berwudu karena telah batal, ya, karena telah kentut misalnya. Dan pembahasan yang terakhir tentang fikih adzan dan iqamah adalah beberapa hal yang perlu kita tinggalkan. Yang sering dilakukan oleh beberapa orang seputar adzan dan iqamah. Yang pertama adalah membaca tasbih, bertasbih sebelum sholat subuh. Maka ini ada satu hal yang sebelum sholat subuh dan juga sebelum sholat Jumat, itu sering ada tasbih-tasbih atau selawatan-selawatan. Nah, itu satu hal yang perlu dihindari. Demikian juga di beberapa masjid itu kemudian diperdengarkan bacaan ayat Al-Quran, yang ini juga satu hal yang sama statusnya, satu hal yang juga perlu kita hindari. Ini adalah menabuh beduk sebelum beradzan, ya. Ternyata kita lihat negara-negara yang tidak pakai beduk pun malah jamaahnya lebih banyak. Di Saudi itu tidak pakai beduk, namun ya, subhanallah ya, itu lebih banyak jumlahnya daripada orang yang di tempat kita yang sudah capek-capek buat beduk, keluar biaya banyak, ya ternyata jamaahnya juga cuma 1 dan 2. Berikutnya adalah, satu yang perlu kita hindari adalah beradzan dengan menggunakan kaset, ya, karena malas mungkin tinggal kaset suara adzan dan ya, diputer pakai tape di masjid, nah, untuk kemudian sebagai adzan, atau karena merasa nggak ada suaranya yang bagus, akhirnya ya, ngerekam apa suara adzan dari radio Taruna Al-Quran, nah, kemudian setelah itu kemudian diperdengarkan di masjidnya. Kemudian adalah memanggil untuk sholat setelah adzan. Jadi setelah adzan tuh yang itu pemberitahuan untuk sholat itu masih belum puas lagi, masih dipanggil-panggil. Semisal mengatakan as-sholatu rahimakumullah, as-sholatu rahimakumullah, atau as-sholata rahimakumullah. Sudah cukup dengan adzan kita untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Tidak perlu lagi dipanggil dengan panggilan-panggilan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mengeraskan selawat setelah adzan. Ya, jadi kalau mau berselawat sebagaimana Nabi perintahkan dalam hadis di atas, ya memang boleh-boleh saja. Namun, ya, namun caranya haruslah cara yang benar, yaitu jangan keras-keras. Jadi selawat setelah adzan itu memang sunnah, ya. Karena diperintahkan, namun tata caranya, jika tata caranya tidak sesuai dengan sunnah, ya maka dia adalah satu perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Demikian yang bisa kita sampaikan 2 pertemuan kita tentang masalah fikih adzan dan iqamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khair dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Aris Menandar. Semoga pada kesempatan sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami apa yang beliau sampaikan. Ikhwan fillah yang kami muliakan, kembali kami sampaikan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351, ya di 0817-545-8351, untuk menanyakan berbagai macam hal, terutama masalah-masalah yang terkait dengan masalah adzan dan iqamah. Namun juga Anda tidak menutup kemungkinan untuk menanyakan permasalahan yang lain yang di luar dengan tema ini, ya di 0817-545-8351, di 0817-545-8351. Saat ada sebuah pertanyaan yang baru masuk mengenai apakah muadzin juga membaca doa setelah melaksanakan adzan? Hadisnya sebagaimana telah kita bacakan tadi, idza sami'tumul muadzina faqulu mithlama yaqul tsumma, ya. Jadi jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana dia ucapkan, tsumma shalu, kemudian berselawatlah. Maka selawat di sini adalah ditujukan kepada orang yang mendengar adzan, sehingga tidaklah untuk dalam kaitannya dalam hal ini itu ya tidaklah ditujukan kepada muadzinnya. Tentang untuk baca doa setelah adzan, ya, bisa kita perhatikan, kita cermati. Mangkalahina yasma'u an-nida. Ya. Barang siapa yang mengatakan ketika setelah selesai dia mendengar adzan. Jadi siapa yang berdoa? Orang yang mendengar suara adzan. Nah, kemudian dia berdoa, Allahumma rabba hadhi ta'wati tamah. Jadi yang mengucapkannya adalah orang yang mendengar nida, bukan orang yang memandangkan adhan, dan orang yang mendengar suara adhan. Dari saudara kita Teguh di Monjali, beliau menanyakan tentang beberapa hal masalah sholat. Namun sebelum itu kembali kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat fillah yang kami muliakan, jika antum memiliki permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan, silakan hubung kami di 0817-545-8351, di 0817-545-8351, mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan adzan dan iqamah ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya. Beliau menanyakan tentang batalkah sholat bila memakai wangi-wangian, yaitu parfum yang mengandung alkohol. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menasehati orang yang ngeyel atau taklid atau fanatik dengan faham kiainya yang menyimpang. Mengenai mengenakan parfum dengan parfum yang mengandung alkohol, mungkin jika ada orang yang menyatakan batal karena mengingat dia berawal dari pemahamannya bahasanya khamr itu adalah najis, ya, karena khamr itu najis, padahal syarat sholat itu adalah bersih dari, ya, najis. Oleh karena itu kemudian dia menyatakan ini adalah batal. Mungkin cara berpikirnya atau logika berpikirnya adalah demikian, ya. Namun pendapat yang benar, khamr dan alkohol itu adalah termasuk khamr. Ya, pendapat yang benar bahasanya alkohol itu atau khamr itu bukanlah najis. Ya, dia hanyalah najis untuk dimakan, untuk diminum. Artinya tidak boleh kita minum atau kita konsumsi. Namun zatnya adalah tidak najis. Ya. Tidak ada dalil yang digunakan oleh mereka yang menajiskan kecuali firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka di sini Allah menyebut bahasanya khamr itu adalah rijzun, kotor. Nah, ini ada yang memaknainya dengan najis. Ini adalah tidak benar. Karena apa? Karena Allah telah menjelaskan rijzunnya itu gimana? Min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan. Jadi najis ini itu adalah najis maknawi, bukan najis dalam arti zatnya adalah satu hal yang najis. Namun karena Allah menegaskan rijzun min amri syaitan, kenajisannya itu karena perbuatan setan, ya, maka itu adalah menunjukkan najis maknawi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahasanya yang rijz itu adalah semuanya, khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ya, jika kita nyatakan bahasanya adalah najis, ya, khamr itu adalah najis, maka semuanya harus najis. Misalnya dadu atau kartu untuk judi itu juga harusnya najis. Karena apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansab, patung-patung berhala itu juga najis. Kalau kita ke Borobudur megang patungnya Buddha, kita harus cuci tangan. Karena apa? Karena ansab itu adalah patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kan tidak, ya. Sehingga ini menunjukkan bahasanya rijzun untuk atau kotor untuk khamar itu maknanya bukanlah kotor dalam arti, ya, najis untuk dipegang, namun adalah kotor secara maknawi. Kenapa? Karena adalah satu perbuatan syaitan. Dan ini menunjukkan bahasanya setan itu minum, dan minuman setan itu adalah berdasarkan ayat ini adalah khamar. Berikutnya adalah bagaimana menasihati orang yang ngeyel. Ya, ya, kalau orang itu sudah punya sifat ngeyel, sudah punya sifat pokoknya ustadku ngini, ya, pokoknya kiaiku ngini. Ya, kalau dia sudah mengeluarkan senjata yang sangat ampuh sekali, itu senjatanya pokoknya, ya, pokoknya. Ya, maka tidak ada cara bagi kita untuk menyadarkan orang tersebut, ya, kecuali dengan apa? Dengan mengajak dia agar belajar makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Gimanakah makna, ya, dan makna daripada syahadat Muhammadur Rasulullah, saya bersaksi bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ada maknanya, ada konsekuensinya. Nah, kita katakan apa? Diajak ngaji ya. Orang tersebut harus kita ajak ngaji. Untuk ngaji apa? Makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang telah mengkaji betul, memahami betul makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan tidak punya sifat ya ngeyelan, tidak akan punya ya, senjata ketika disalahkan pokoknya gini. Nah, tidak akan punya seperti itu. Karena apa? Dia akan paham bahasanya konsekuensi bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah adalah mentaati Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'atuma amara. Mentaati Rasul, yang ditaati Rasul, bukan kiai, bukan ustaz. Jika kiai dan ustaz ini ya ngongkonnya tidak benar, nyuruhnya tidak benar, ya, tidak boleh ditaati. Ta'atuma amara wa tasdiquma akhbara, dan memperingat atau membenarkan cerita yang beliau sampaikan. Apa yang beliau sampaikan meskipun tidak masuk akal, kita benari dan kita yakini itu adalah hak adanya. Dan adalah ijtinabu manaha anhu wa zajara. Larangan beliau kita jauhi sejauh-jauhnya. Kalau Pak Kiai ngelarang, Ustadz ngelarang, namun larangan itu tidak berdalil, tidak ada dalilnya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak boleh kita ikuti. Ya, karena apa? Yang kita diperintahkan untuk kemudian menjauhinya adalah larangan dari manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walaya butullah illa bima syara'a. Ya, dan konsekuensi yang keempat, kita tidaklah beribadah dengan kecuali dengan syariat yang dituntunkan oleh Nabi, tidak dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, dibuat oleh manusia setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun orangnya. Jika dia membuat ibadah yang tidak Nabi tuntunkan, maka tidak boleh kita ikuti. Karena apa? Karena kita beribadah menurut tuntunan Nabi. Tidak beribadah dengan hal-hal yang tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya. Terus, yang terakhir adalah tidak mendahulukan perkataan siapapun orangnya di hadapan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika ada satu perkataan, ternyata perkataan tersebut beda dengan perkataan Nabi, maka akan kita buang ke pecaran, ya. Kita akan buang ke got, gak kita akan pedulikan meskipun dia ada orang yang sangat alim, meskipun dia adalah orang yang sangat-sangat soleh. Jika bertentangan dengan perkataan Nabi, maka akan kita buang. Fi ardil haid, kata ulama dahulu. Kita buang ke ya apa? Ke tempat sampah, ke got, ke peceren. Ya. Untuk kata kita. Ya. Jadi, gimana untuk mengobati orang yang punya sifat ngeyelan tadi? Orang yang cuma bisanya kata kiai saya, ustaz saya, diajak ngaji makna syahadat Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menarik sekali, Ustaz. Semoga Pak Teguh ini bisa melakukannya. Dan saudara yang budiman, kembali kami sampaikan kalau Anda hendak bertanya silakan hubungi kami di 0817-545-8351. Ya, di 0817-545-8351 Anda dapat menanyakan berbagai macam hal, terutama yang terkait dengan fikih ibadah, lebih khusus lagi dalam masalah azan dan iqamah. Saya dari saudara kita yang menanyakan tentang beberapa masalah mengenai sholat. Pertama, bagaimana dengan puji-pujian sebelum sholat? Puji-pujian sebelum sholat itu tadi telah kita singgung sebenarnya mungkin tapi kurang bisa ditangkap, yaitu apa? Ya, mengeraskan sholawat setelah azan. Ya, biasanya banyak puji-pujian tersebut adalah isinya adalah sholawat, dan satu hal yang harus kita hindari adalah mengucapkan ya suara sholawat terutama, atau wong sholawat saja yang ibadah saja itu kemudian gak boleh, apalagi nyanyian-nyanyian yang lainnya, ya kan? Nah, jadi tidak boleh mengeraskan sholawat. Nah, itu salah satu makna yang bisa kita ambil dari satu hal yang perlu kita hindari setelah azan adalah mengeraskan sholawat, adalah apa yang sering disebut dengan puji-pujian. Dan apalagi jika kita perhatikan bahasanya hal ini mengganggu orang-orang yang melaksanakan sholat tahiyatul masjid, orang-orang yang melaksanakan satu qobliyah. Nah, wong kita saja tidak boleh mengganggu apa orang yang sedang sholat dengan bacaan Quran yang keras. Bagaimana lagi jika bacaannya adalah bukan bacaan Al-Quran, tentu lebih layak untuk dilarang. Kulun yunaji rabbahu. Nabi mengatakan setiap dari kalian adalah sedang berbisik pada Rabbnya. Ketika salat adalah sedang bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas yang lainnya. Nah, itu saja apa? Jadi bacaan Quran tidak boleh kita keraskan untuk mengganggu orang yang salat, apalagi jika bukan bacaan Al-Quran, tentu lebih layak untuk kita larang dan kita cegah. Masih terkait dengan salat, apa yang harus dikerjakan lebih dulu ketika kita ketiduran, terus waktu masuk atau telah masuk waktu asar, apakah salat zuhur dulu atau asar dulu? Mengingat hadis Nabi SAW pernah tidak salat ya, ketika perang Khandaq, itu tidak salat zuhur, asar, maghrib ya. Tiga salat tersebut beliau baru bisa melaksanakan di salat isya. Hadis ini ya, saya ingat di Riwayat Muslim atau mungkin di tempat yang lain juga ada. Nabi melaksanakan yang beliau lakukan. Ya, ini kan Nabi ketinggalan tiga. Karena sibuk menghadapi musuh, beliau belum melaksanakan salat zuhur, salat asar, dan salat maghrib. Padahal sudah tiba salat isya. Maka beliau berazan, Bilal ada yang berazan. Ya, dan apa? Beliau laksanakan urut dari salat zuhur, salat asar, maghrib, kemudian beliau melaksanakan salatul isya. Oleh karena itu, untuk orang yang sudah tiba waktu salat asyar, sedangkan beliau ketiduran untuk dan belum melaksanakan salat zuhur, maka kita nasihatkan, kita sarankan agar dia niatkan dulu salat zuhurnya terlebih dahulu. Masih terkait dengan pertanyaan salat sad, bolehkah kita berdoa dengan bersujud sesudah salat? Kemudian pada saat sujud dalam sholat, bolehkah berdoa dengan bahasa kita seperti bahasa Jawa atau Indonesia? Ini sering kita temukan bahasanya ada beberapa orang ya, ya saudara kita dari kaum muslimin, apabila setelah selesai sholat ya, mau pergi, nah itu sujud dulu ya. Dan mungkin kumat kami di sana nggak tahu, nggak jelas ya. Namun yang jelas seperti itu. Perlu kita ketahui bahasanya sujud adalah suatu ibadah, dan kita dalam beribadah harus kita pakai tuntunan, tidak boleh buat-buat sendiri ya. Ada seorang sahabat datang pada Nabi SAW dan membantu Nabi, kemudian Nabi mengatakan, apa yang kau minta? Maka dia mengatakan, mohonlah kepada Allah agar aku bisa menjadi temanmu dalam surga kelak. Maka Nabi SAW mengatakan padanya, fa'ainuni bikasratis sujud, maka tolonglah aku dengan banyak-banyak bersujud. Yang dimaksud banyak-banyak bersujud di sini itu adalah banyak-banyak melaksanakan sholat. Ini disebutkan sebagian, namun maknanya seluruh. Nah, itu kalau bahasa Indonesia itu namanya majas, sinekdok, pras pratoto. Maka bantulah aku dengan banyak melaksanakan sujud, artinya banyak melaksanakan sholat, bukan berarti kemudian kita melakukan sujud-sujud yang tidak pada tempatnya. Dan salah satu sujud yang tidak pada tempatnya itu yaitu ini tadi, setelah sholat itu malah kemudian sujud dan mungkin berdoa, baru kemudian setelah itu pulang ke rumahnya masing-masing. Ini adalah salah satu bentuk sujud yang tidak pada tempatnya. Berikutnya adalah ketika kita sujud, kita diperintahkan faksir fi doa, kata Nabi. Maka berbanyak-banyaklah engkau untuk berdoa ketika sujud. Ya. Tentu jika kita jadi imam, ya jangan kelamaan karena kemudian kita asik berdoa. Ya. Namun jika kemudian imam memberikan kesempatan kepada kita dan kita bisa kemudian bersujud misalnya, karena salat berjamaah itu wajib hukumnya, ya, kita ada kesempatan untuk kemudian melaksanakan atau kita telah berzikir subhanarabbil a'la sudah selesai sebanyak 3 kali, masih ada waktu, bisa kita gunakan untuk berdoa. Apakah doanya itu boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Nabi SAW di sini menyatakan faksir fi doa, maka perbanyaklah di sana doa. Secara mutlak Nabi tidak menyatakan faksir fi doa bil lughah al arabiyah, maka perbanyak-banyaklah doa dengan berbahasa Arab. Nah, maka ini perintahnya adalah mutlak berdoa, dan berdoa itu boleh dengan bahasa apa saja. Maka ketika sujud pun kita kita boleh berdoa, dan untuk orang yang tidak mampu dengan berbahasa Arab, dia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, insyaallah tidak apa-apa, karena berdasarkan kemutlakan dalil tentang masalah ini. Iya. Pemirsa, kembali kami sampaikan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351, di 0817-545-8351, untuk menanyakan berbagai macam hal yang terkait, baik itu dengan tema yaitu masalah adzan dan iqamah, ataupun dengan masalah-masalah fikih ibadah yang lainnya. Saya ada pertanyaan mengenai bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa wudu terlebih dahulu. Membaca Al-Quran tanpa berwudu terlebih dahulu, menurut pendapat yang paling kuat tentang hal ini, itu adalah boleh. Karena apa? Karena hadis yang digunakan untuk kemudian mewajibkan berwudu, yaitu la yamassu ila tahirun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang dimaksud suci di sini adalah orang yang beriman. Jadi orang yang kafir itu tidak diperkenankan untuk menyentuh Quran. Karena apa? Innamal musyrikuna najasun. Sehingga orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu adalah najis secara maknawi. Maka salah satu konsekuensi dari hal ini adalah mereka tidaklah boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Sehingga tidaklah bisa kita gunakan dalil untuk mewajibkan berwudu ketika orang tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Namun dianjurkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran dalam kondisi berwudu. Karena hadis yang telah kita sampaikan kemarin tentang masalah adzan. Fa inni karihtu an adzkurullaha azza wa jalla illa ala tuhrin wa awqal ala toharatin. Sesungguhnya aku Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk menyebut Allah subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah subhanahu wa taala, dan salah satu wujud mengingat Allah azza wa jalla itu adalah dengan membaca Al-Qur'an kecuali aku di atas tuhrin autoharatin, dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu. Ya, pemirsa, kembali kami sampaikan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351 untuk menanyakan berbagai macam hal yang terkait dengan masalah agama. Ya, di 0817-545-8351. Dan kita dapat pertanyaan dari saudara kita di Sleman. Beliau menanyakan, apakah membayar sesuatu atau membayarkan uang pada saat penerimaan PNS diperbolehkan? Sedangkan sebelum itu sudah diberitahu bahwa kalau ingin diterima masuk ke PNS harus membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu. Apakah perbuatan ini dibenarkan? Itulah rishwah, itulah suap. Dan Nabi SAW menyatakan la'anallahu rasi wal murtashi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat, itu artinya dosa besar. Ar-rasi, orang yang menyuap, ya, orang yang memberikan uang suap, wal murtashi, dan orang yang menerima suap. Sebenarnya adalah dilaknat atas lisan Nabi SAW. Apa itu suap? Itu adalah pemberian, adalah hadiah, wujudnya uang, barang atau yang lainnya, dan hal ini adalah dilakukan dalam rangka menyatakan, membenarkan yang benar, membenarkan yang batil, dan membatilkan barang yang benar. Jadi orang tersebut sebenarnya tidak layak untuk jadi PNS, namun karena sebab uang dia bisa layak untuk jadi PNS, karena dia tidak lulus ujian seleksi misalnya, tidak layak untuk jadi PNS. Maka dengan kemudian dia memberikan uang, maka dia layak untuk bisa diangkat jadi PNS. Nah, inilah suap. Ya. Inilah suap. Ya. Namun jika tidak, sebenarnya dia memang layak untuk diangkat jadi PNS. Namun apa? Nah, jika diberi uang, maka itu urusannya akan lebih lancar. Ya. Lebih lancar lagi. Sebenarnya dia lulus seleksi dan dia bisa diangkat sebagai PNS. Namun biar urusannya lebih lancar itu pakai uang. Maka ini meskipun tidak termasuk suap, tidak termasuk rishwah, namun ini adalah tetap satu hal yang terlarang menurut pendapat yang rajih yang paling kuat tentang hal ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari saudara kita. Memang beberapa kali sempat kita singgung namun tidak menjadi masalah, kita ulangi lagi. mengenai pembahasan hal ini, mengenai bolehkah kita mengangkat tangan dalam berdoa setelah sholat dan bersalaman setelah sholat sebelum berdoa. Bersalaman setelah sholat itu bisa kita bagi menjadi dua. Kita bersalaman dengan seseorang yang belum kita temui sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, bersalaman seperti ini, berjabat tangan seperti ini diperkenankan. Ya, karena apa? Tadi sebelum sholat ya, kita belum ketemu ya. Dan setelah kita salam kanan kiri, ternyata lihat teman lama, masya Allah, subhanallah, Allah mempertemukan teman lama kita yang dulu adalah teman akrab kita. Maka kita kemudian mengucapkan salam padanya, assalamualaikum, kemudian kita jabat tangannya, bahkan kita peluk pun boleh-boleh saja. Namun jika kita telah bertemu dengan orang tadi, sudah sama jalan-jalan ke dengan kita, jalan ke masjid bareng, nah, kemudian setelah itu kemudian kita sholat bareng, habis itu salaman lagi, nah ini yang ini tidaklah diperkenankan. Terlebih lagi perbuatan ini biasanya salamannya itu sampai jauh ke samping kanan 5 orang, samping kiri 5 orang, ke belakang itu masih balik badan, balik kanan, sebelah utaranya 5 orang, sebelah kiri 5 orang, masya Allah, subhanallah, banyak sekali. Akhirnya apa? Ya, mengganggu orang-orang yang tadi sedang asik berzikir, dia sentuh, disentuh-sentuh, disinggol-singgol. Mas, untuk apa? Mau apa? Diajak supaya mau berjabat tangan dengan orang tersebut. Nah, ini tidaklah diperkenankan. Untuk mengangkat tangan, berdoa mengangkat tangan setelah sholat. Jadi setelah sholat tidaklah dianjurkan untuk berdoa. Ya. Yang dianjurkan yang sesuai dengan sunnah Nabi setelah sholat, dalam arti setelah mengucapkan salam, adalah berzikir. Ya, jadi berzikir setelah sholat. Kalau kemudian ada orang yang habis salam dan langsung berdoa, yaitulah berdoa setelah sholat, maka kita katakan perbuatan ini khilafus sunnah. Ada satu perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jika kita mengkaji hadis-hadis Nabi tentang sholat beliau, maka kita temukan setelah beliau melaksanakan mengucapkan salam, maka beliau berzikir, beliau membaca istighfar. Bagaimanakah bacaan istighfar? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti itu? Tidak, ya. Yang dalil tentang hal tersebut yang bentuknya panjang seperti itu, hadisnya adalah dhaif. Namun istighfarnya cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian kita lanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jali ya dzal jalali wal ikram. Ya, tidak perlu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilna jannata daros salam, atau tambahan-tambahan yang lainnya. Jika ada ketentuan dzikir dari Nabi, maka menambahi hal tersebut itu adalah termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Amalan tidak ada tuntunan dari Nabi, itulah amal yang tertolak, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, bagaimanakah berdoa? Yaitu berdoanya itu adalah setelah berzikir, setelah melaksanakan salat. Jadi salam, berzikir terlebih dahulu. Nah, kalau mau berdoa, silakan berdoa. Ya. Dan berdoa pada asalnya adalah mengangkat tangan, karena Allah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan derajatnya sahih, innallaha hayyun karim. Ya, yastahyi idza rafa'a al-'abdu yadayhi ayyaruddahuma sifran. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu maha malu lagi maha pemurah. Allah malu jika ada seorang hamba mengangkatkan kedua tangannya kepadanya, kemudian Allah kembalikan tangan tersebut dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Artinya doanya tidak dikabulkan. Maka pada asalnya doa itu adalah dengan mengangkat tangan, namun tidak dalam setiap kondisi. Orang mau pakai pakaian, ya, dia berdoa, ya, berdoanya tidak perlu pakai angkat tangan. Demikian juga orang yang mau makan, ya, dia mau berdoa atau setelah makan dia berdoa, tidak perlu angkat tangan. Dan salah satu doa yang tidak perlu angkat tangan adalah berdoa setelah wirid, setelah melaksanakan sholat. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Semoga pembahasan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan manfaat, dan semoga para penanya dapat puas dengan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.